1 Muharram 1439 Hijriah, hari Kamis, bertepatan dengan 21 September 2017, kita mulai kitab yang baru dari Sahih Muslim, yaitu kitab At-Talaq. Kitab At-Talaq, kitab talak atau kitab perceraian. Beberapa bab yang lalu kita mempelajari kitab An-Nikah, kemudian setelahnya kitab Ar-Radha, dan sekarang lanjutannya adalah kitab perceraian. Dan ini menunjukkan bahwasanya masalah perceraian adalah masalah agama. Masalah perceraian adalah masalah agama, sebagaimana masalah menikah pun masalah agama. Tidak bisa dipisah dari agama. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini agama yang sempurna, mengatur semua, diatur oleh pencipta alam semesta, yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Aturan-aturannya rahmat, undang-undangnya berkah, semuanya bijaksana, tidak ada keluar dari garis kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana ada aturan perceraian, berarti ini menunjukkan bahwasanya dalam rumah tangga akan terjadi perceraian. Tidak ada rumah tangga yang telah disyariatkan oleh Islam yang tidak dirongrong oleh perceraian. Untuk mengatur cara bercerai yang syar'i, cara bercerai yang syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, bahkan mengangkat istilah cerai ini saja dinamakan salah satu surat dalam Al-Quran dengan surat cerai. Ya, surat yang beberapa waktu yang lalu telah kita selesaikan dalam pelajaran tafsir, yaitu surat At-Talaq. Surat perceraian itu perceraian antara suami istri, diatur dengan sempurna, diatur dengan rapi, diatur dengan bijaksana oleh agama. Di situ tidak ada tindakan kezaliman, tidak ada pengambilan hak, tidak ada pengurangan hak, tidak ada praktek merendahkan salah satu dari kedua belah pihak. Inilah masalah perceraian dalam tinjauan agama. Di sini secara khusus para ulama-ulama, terutama ulama hadis, ketika membukukan hadis-hadis Nabi dan mereka susun buku kumpulan hadis tersebut sesuai dengan pembahasan-pembahasan agama, maka mereka hampir semuanya memberikan sebuah kumpulan dalam kitab mereka tersebut, dan mereka namakan dengan cerai At-Talaq. Buka buku-buku hadis, terutama yang jami' seperti Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Sahih Bukhari dan Muslim itu kitab yang komprehensif, mengumpulkan semua pembahasan agama, akidahnya, ibadah, fikihnya, fikih muamalahnya, fikih ibadahnya, adabnya, tafsirnya, akhlaknya. Hampir semua pembahasan agama ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini yang menunjukkan kita, ini yang mendorong kita untuk mengetengahkan kedua sahih ini, isi kedua kitab sahih ini kepada kaum muslimin, agar mereka mengenali agamanya dari A sampai Z. Ya. Karena kitab Sahih Bukhari dinamakan dengan Al-Jami' atau Al-Jami'us Sahih Al-Musnad. Ya. Karena judulnya cukup panjang dibuat oleh Imam Bukhari, tetapi dia meletakkan dengan istilah Al-Jami', yaitu yang mengumpulkan kumpulan dari semua pembahasan agama. Maka ketika kita baca Sahih Bukhari, kita telah mempelajari Kitabul Iman, Kitabul Ilm, Kitab Badil Wahyi, Kitabul Ilmi, Kitabul Iman. Ini menunjukkan bahwasanya dia bukan masalah fikih saja. Lain halnya dengan kitab hadis yang lain, seperti kitab yang dinamakan dengan Sunan. Kita dinamakan dengan Sunan, seperti Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ini keempat kitab ini seakan-akan penulisnya menghadiahkan kepada orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu fikih, karena dia berkhusus, secara khusus ditujukan atau pembahasannya tentang masalah-masalah fikih. Kitab ibadat, fikih ibadah, fikih muamalah, kita tidak akan temukan di sana kitab sirah, ya, tentang sirah Nabi. Tidak akan kita temukan kitab akidah, karena dia secara khusus disiapkan oleh mereka sebagai bekal untuk ulama-ulama yang berbicara tentang fikih. Karena hadis itu kan modal utama. Berbicara tentang fikih tanpa hadis tidak akan mungkin kita bisa berbicara, karena itu pokoknya. Ya. Maka kita, bila mana kita baca dua kitab sahih tadi, kita akan temukan kitab ini, Kitabut Talaq. Sebagaimana kita temukan juga Kitabun Nikah, Kitabur Radha. Apalagi kalau kita membaca empat kitab sunan tadi, karena penyusunannya dalam bentuk bab-bab fikih. Ini menunjukkan bahwasanya permasalahan talak ini, perceraian ini, permasalahan agama yang diatur oleh agama. Allah sendiri yang mengaturnya. Bahkan Allah turunkan satu surat yang dinamakan dengan At-Talaq. Kemudian At-Talaq dia bahasa Arab. Kemudian dibawakan ke bahasa-bahasa yang lain. Sudah menjadi bahasa istilah dalam bahasa Indonesia. Makanya ketika kita baca terjemahan dari kitab ini, dia tidak kitab perceraian tetapi kitab talak. Dia sudah diambil kata-kata itu dan dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Begitu juga dalam bahasa-bahasa dunia yang lain. Terkadang diambil kata-kata talak itu dan dijadikan sebagai bahasa mereka. Sebagaimana dalam bahasa kita, dan dia asalnya bahasa Arab. Talak dalam bahasa Arab, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dia diambil dari kata-kata itlaq. Ya. Itlaq. Talak itu diambil dari kata-kata itlaq, atlaqa yang baca dalam bahasa Arab, atlaqa yutliqu itlaqan. Ya. Ada juga kata talaknya, karena talak itu kata yang akar katanya tiga huruf. Ta, lam, qaf. Ta, lam, qaf. Ta, la, qaf. Itu akar kata dari kata talak dalam bahasa Arab. Ketika ditambahkan huruf hamzah setelahnya, atlaqa yutliqu itlaqan, kata para ulama bahasa Arab, artinya adalah arsala yursilu irsalan. Arsala yursilu irsalan atau taraka yatruku tarkan. Arsala yursilu irsalan artinya mengirimkan atau mengutus. Ini kata Rasul, mengutus. Atau bisa diambil dari maknanya dari kata taraka yatruku tarkan, meninggalkan. Kalau yang pertama itu mungkin maknanya lebih tepatnya adalah melepaskan. Arsaltut tayra atau atlaqtut tayra arsaltuhu, artinya saya melepaskan burung. Dalam bahasa Arab artinya atlaqa at-tayr atau arsalat tayr, melepaskan. Taraka meninggalkan. Ini dua makna dari talak, melepaskan atau meninggalkan. Kedua-duanya sangat berhubungan erat dengan kata talak. Ya, melepaskan ini lebih tertuju kepada bila mana perpisahan itu tuntutan dari perempuan. Bila mana perceraian itu tuntutan dari perempuan. Kalau seandainya engkau mau pisah, ya saya lepaskan. Ini makna talak dengan kata arsala yursilu irsalan, melepaskan. Karena dia yang ingin pisah, sang suami tidak boleh sekeras-kerasnya untuk mempertahankannya, mengikatnya sehingga tidak lepas. Tidak. Diambillah, disyaratkanlah untuk menceraikan dengan arti melepaskan. Artinya silakan. Dan diucapkanlah sesuai dengan aturannya. Dan itu talak yang artinya melepaskan ketika yang meminta untuk pisah itu adalah perempuan, maka dilepaskan. Meninggalkan, taraka yatruku tarkan, meninggalkan, ini lebih menunjukkan bahwasanya perceraian itu hasil dari keinginan suami karena dia yang meninggalkan. Ya. Jadi kata talak itu mencakup kedua sisi dari bentuk perceraian yang terjadi dari pasangan, pada pasangan suami istri. Karena kita lihat dalam kenyataan di masyarakat bahwasanya perceraian itu tidak akan terlepas dari dua. Yang pertama, suami yang memang tidak mau melanjutkan pernikahannya, lalu dia meninggalkan istrinya, artinya dia yang ingin berpisah. Kemudian dia katakan, engkau saya ceraikan. Atau dengan bahasa Arab, anti talikun. Ini bila mana sang suami yang menginginkan perceraian, maka artinya adalah meninggalkan. Bila mana sebaliknya yang menginginkan perceraian itu adalah sang istri, maka kata talak itu lebih tertuju kepada makna melepaskan. Terkadang sang suami berat juga dia untuk mengikrarkan talak ketika sang istri menggugat cerai, berat dia. Tetapi karena memang menurut peninjauan pengadilan agama, pasangan suami istri mesti cerai setelah dilakukan mediasi, tetapi tetap saja kekeh atau bersekukuh sang istri untuk berpisah, maka sang suami pun menceraikan dalam makna, dalam tanda kurung artinya melepaskan. Walaupun mungkin terasa berat oleh dia, tapi ketika dia sudah mengatakan saya ceraikan dia, yang ini yang dituntut oleh pengadilan, saya ceraikan dia, berarti dia menceraikan bukan karena dia yang meninggalkan, tetapi dia melepaskan. Ini makna talak dalam tinjauan bahasa. Karena talak ini sudah ada dalam di zaman jahiliyah sebelum Islam tiba. Sebelum Islam datang, cerai sudah ada. Ya, perceraian, apalagi di masa jahiliyah, kawin cerai itu biasa. Ya. Dan bahkan setelah Islam pun ada. Ya, Al-Hasan ibn Ali, dia dikenal dengan radhiyallahu taala anhuma, dia dikenal dengan istilah mitlaq, artinya yang dalam perkawinannya sering kali terjadi kawin cerai, kawin kemudian kena beberapa masa akhirnya cerai. Sampai hari ini masih ada yang seperti itu, orang yang, dan para ulama yang lain yang lebih kritis justru mengatakan dia bukan untuk Al-Hasan bin Ali, tetapi untuk orang yang tipenya seperti itu, mereka tidak mengatakan, mengislahkan dengan mitlak, tetapi midwaq, yang suka mencicipi. Ya, ini lebih kritis para ulama ketika ada orang yang suka kawin cerai, dia memang dalam secara asal bahasa Arabnya dikatakan dengan mitlak, seperti yang diungkapkan untuk Al-Hasan ibn Ali, tetapi lebih kritis para ulama bahasa menyematkan untuk orang yang seperti ini tipenya dengan midwaq, suka mencicipi. Kan kalau tidak ingin mencicipi yang baru, yang cimana, kan mungkin terjadi perceraian. Ingin cicip yang baru, cerai. Cicip yang baru. Apalagi dalam agama kita, batasannya hanya 4. Dia ingin orang yang biasa kawin cerai, artinya ingin mencicipi rasa yang baru. Maka secara kritis, para ulama bahasa mengistilahkan dengan midwaq. Berasal dari kata-kata dhaqa yadhuku dhawqan. Ini tinjauan sedikit tentang kata-kata talak. Dan tadi telah kita tekankan bahwasanya perceraian ini adalah permasalahan agama, hukum agama, dan ini termasuk dalam hukum muamalah, ya, hubungan interaksi sosial yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Jadi Islam itu bukan hanya menjalin hubungan secara horizontal antara seorang hamba dengan Allah, tetapi secara vertikal pun demikian, mengurus, membenahi, mengatur hubungan antara seorang hamba dengan hamba-hamba Allah yang lain, termasuk antara seorang suami dengan istrinya. Dan salah satu pembahasan yang diatur oleh agama adalah pembahasan cerai. Makanya cerai itu bukan sembarangan, ada aturannya. Dan ketika seseorang yang maju untuk masuk ke mahligai rumah tangga, ya, dia sebagaimana ada hukum pernikahan, adab menikah, dan kita sudah mengetahuinya bagaimana tentang masalah mahar pun diatur, ya, dalam masalah walimah pun juga diatur bagaimana lebih dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perceraian pun demikian. Bukan berlandasan karena ketika sudah terjadi ketidaksesuaian dalam tanda petik, ini biasanya yang diungkapkan oleh pasangan, salah satu dari pasangan suami istri, kenapa bercerai? Karena tidak sesuai. Ya. Karena bahkan tahun pertama, tahun kedua, awal-awal pernikahan, pertengahan pernikahan, dan bahkan di usia yang terlalu lama setelah pernikahan, ketika terjadi perceraian, bahasa yang selalu digunakan adalah gimana pula tidak sesuai lagi, tidak sesuai lagi. Jadi ketika terjadi ketidaksesuaian ini, kita jangan sama dengankan, artinya jangan kita letakkan di hadapannya solusi satu-satunya perceraian. Ya, kita jangan letakkan solusi satu-satunya ketika tidak terjadi persesuaian antara pasangan suami istri, kita letakkan jawaban satu-satunya, solusi satu-satunya, dan tidak ada yang lain adalah cerai. Ini kita memicingkan mata, memejamkan mata dari arahan-arahan agama. Bukan tidak terjadi permasalahan yang sama antara Nabi dengan istri-istrinya, padahal mereka manusia yang termulia. Bukan tidak terjadi permasalahan yang sama antara para sahabat. Ini hadis yang akan kita baca pertama kali terjadi di antara para sahabat, ulama sahabat lagi. Bukan itu permasalahan yang tidak terjadi di antara atau di rumah tangga para sahabat Nabi SAW. Begitu juga ulama-ulama, orang-orang soleh setelah mereka. Lalu sikap kita yang sesuai dengan ridha Allah adalah mencontoh apa yang telah dipercontohkan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama, oleh orang-orang saleh dahulu. Bukan kita menganggap kalau sudah terjadi permasalahan, sudah terjadi problem, sudah tidak ada lagi kesesuaian antara pasangan suami istri, lalu kita menjawab itu sendiri dengan hawa nafsu, apalagi kalau sudah semua yang mengalir darahnya itu benci. Padahal apakah hari ini atau beberapa waktu yang lalu, ya, hadis kita baca, la yafraku mu'minun mu'minah. Ya, hadis yang ke-3570. Itu tuntunan berumah tangga. Ya. Karena memang tadi saya sempat mengatakan sebelum sampai ke hadis ini, apalagi kalau sekiranya semua yang mengalir di darah kita itu benci. Karena sudah tidak kesuaian lagi, akhirnya yang mengalir benci-benci, sedikit pun tidak terkenang lagi nostalgia rumah tangga yang sudah dijalani bertahun-tahun. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina idza kariha minhu khuluq minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sampai seorang mukmin, itu yang dituju adalah suami, jangan sampai seorang suami membenci istrinya kebencian yang tidak ada lagi sedikit pun tersisa keridhaan, rasa suka, rasa menghargai, rasa memuliakan, menyayangi. Padahal Allah Nabi mengatakan in kariha minhu khuluqan minha khuluqan, sekalipun dia benci pada suatu akhlak yang ada pada istrinya, tetapi di sana masih banyak tabiat, sikap, kelebihan-kelebihan istri yang membuat dia suka. Ini manusiawi. Mana ada manusia yang sempurna 100% dan mana ada manusia yang buruk 100%? Tidak ada. Tidak ada. Maka ketika Nabi SAW meletakkan pondasi untuk mencari solusi, untuk meninggalkan problem atau menghilangkan problem dan masalah dalam rumah tangga dengan hadis ini, la yafraq mu'minun mu'minah idza sakhita atau kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kembali kita kepada pembahasan talak. Talak ada pembahasan agama dan para ulama. Nabi kita SAW sudah membahasnya. Dari apa Nabi membahasnya? Nabi SAW membahasnya dari kasus-kasus yang terjadi di antara para sahabat. Ada kalanya sang suami yang melapor, ya. Ada kalanya sang istri yang dengan penuh kemarahan melapor. Dan bahkan ketika melapornya seorang istri kepada Nabi SAW tentang suaminya yang diabadikan oleh Allah, seperti kasus Zihar. Kasus Zihar ketika sang suami tanpa berpikir panjang dan melihat tampak jelas keegoisannya, sampai dia mengatakan kepada istrinya, sesungguhnya engkau ini seperti ibu saya, ya. Punggungmu aku haramkan seperti haramnya punggung ibuku untuk dinikmati oleh dia. Ini kata-kata yang sangat keras, yang sangat kasar, yang tidak punya perasaan dari seorang istri, suami. Maka datanglah Khawlah binti Tha'labah kepada Nabi SAW, dan itu diabadikan oleh Allah kisahnya dalam di awal surah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ayat kedua, ketiga dan seterusnya nanti akan ada aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah tentang seorang suami yang menzihar, karena istilah zihar ini sudah ada dalam sila agama. Menzihar itu diambil dari kata-kata zahrun, yaitu ketika sang suami menilai atau memposisikan istrinya itu seperti ibunya sendiri yang tidak boleh dinikmati secara birahi, ya. Tidak boleh dinikmati secara hasrat birahi. Maka dia mengatakan haram, engkau ini haram bagiku seperti haramnya ibuku, dengan istilah anti kawahri ummi. Dan ini perkara yang besar dalam agama, dan ini yang membuat beliau mengadu kepada Nabi SAW dengan penuh kemarahan, dan turunlah aturan mainnya dari Allah Subhanahu Wa Taala pada awal-awal surat Al-Mujadilah ini. Ada kalanya sang suami yang melapor kepada Nabi SAW, ya, melaporkan tentang istrinya, dan banyak, dan bahkan ada seorang suami yang melapor di zaman Abu Bakar Umar bin Khattab. Ada sang suami yang mendapatkan istrinya begitu suaranya keras, selalu meneriaki suaminya. Datang laki-laki ini kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, khalifatu khalifati Rasulillah, pelanjut dari khalifah pertama, pengganti dari khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar sendiri yang memilihnya sebagai penggantinya. Di rumahnya, ketika laki-laki ini ingin mencari solusi kepada pemimpin kaum muslimin ketika itu tentang sifat istrinya yang kasar, belum lagi bertemu dengan Amirul Mukminin, masih berada di dalam rumahnya, terdengar teriakan-teriakan wanita di dalam rumah, ya, terdengar teriakan bentakan, ya, di dalam rumah Amirul Mukminin. Ketika dia memasang telinga, ini sama saja yang terjadi di rumah saya. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk melanjutkan. Kalau Amirul Mukminin Khalifah Umar Al-Khattab sabar dengan kebengkokan istrinya yang seperti ini, maka bagaimana pula dengan saya? Maka dia sudah dapatkan jawaban. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman kasus tentang kitab percaya ini adalah kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW. Maka baik, kita mulai bab yang pertama, bab tahrimu talaqil haidhi bighairi ridhaha wa annahu law khalafa waqa'a at-talaqu wa yu'mar biraj'atiha. Kata Imam Nawawi, bab haramnya menceraikan istri di saat haid atau ketika dia haid, ya, tanpa ridhanya. Ya, biasanya kalau ridha itu ketika dia yang menuntut, dia tidak akan pikir haid atau tidak haid, nifas atau tidak nifas, yang penting pisah. Maka dia menuntut terus. Ya. Ini pada kondisi cerai yang artinya adalah meninggalkan tadi. Sang suami ingin cepat-cepat lepas, maka walau dalam keadaan haid dia ingin cepat-cepat meninggalkan istrinya. Ternyata ini ada aturannya. Ternyata ini terlarang dalam agama, menceraikan istri saat dia haid. Ya, menceraikan istri saat dia haid ini termasuk perkara yang sangat besar dalam agama, dan bahkan Imam Nawawi mengungkapkan dengan istilah diharamkan, seperti dalam terjemahannya haram mentalak perempuan atau istri yang sedang haid tanpa ridhanya. Ini biasanya kalau seandainya cerai itu yang diinginkan oleh sang suami. Kemudian wa annahu law khalafa, dan bahwasanya bila mana itu terjadi pelanggaran dari suami, ia menceraikan istrinya saat haid, maka cerainya atau talaknya jatuh, waqa'at talaq. Cuma dia berdosa karena dia melakukan yang haram. Ya, melakukan perkara yang dilarang. Ternyata kalaupun walaupun itu terlarang, bila mana sang suami tetap melakukan perceraian tersebut walau istrinya dalam keadaan haid, talaknya jatuh. Talaknya jatuh dan dia diperintahkan atau dibebankan untuk langsung rujuk. Itu solusinya dan itu hukumnya. Bila mana seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka sudah terhitung satu kali atau sudah terhitung satu talak. Dan apa yang hukum yang berikutnya, dia yang sudah menceraikan itu langsung diperintahkan oleh hakim untuk kembali kepada istrinya, untuk rujuk kembali. Cerainya jatuh, talaknya jatuh, dan dia disuruh kembali, tidak dibiarkan berpisah, dia harus rujuk kembali. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi pada kasus sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama nomor 3574. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi qala qara'tu ala Malik ibn Anas an-Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini yang pernah saya katakan, sanad ini sanad emas. Sanad yang sekarang ini adalah sanad emas. Ketika Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, ini sanad emas yang sangat luar biasa, karena berkumpul di situ tokoh-tokoh terkemuka dari para ulama hadis. Ya. Hadisnya menceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar talaqa imra'atahu, menceraikan istrinya. Siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menceraikan istrinya wa hiya haidun. Istrinya itu saat sedang haid. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peristiwa atau kasus ini di masa Nabi. Nabi masih hidup. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, istrinya sedang haid di masa Nabi SAW masih hidup. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah SAW an dhalik. Maka Umar sang ayah menanyakan hukum tentang kasus anaknya ini. Ini pelajaran yang mungkin bisa kita ambil, bahwasanya orang tua bukan tertutup untuk memasuki atau ikut campur dalam urusan keluarga anaknya. Walau mungkin dalam masalah ilmiahnya, bila mana terjadi pada anaknya perkara yang kasusnya seperti ini, orang tua dibenarkan untuk mencarikan solusi secara ilmiah, menanyakan kepada Nabi SAW, ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Fasa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dzalik, Nabi Rasulullah SAW an dzalik, menanyakan itu kepada Nabi SAW, apa hukumnya? Kemudian Nabi menjawab, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban dan ini hukum untuk Abdullah bin Umar yang telah menceraikan istrinya saat haid. Kata Nabi SAW, murhu, suruh dia. Ya, yaitu yang diungkapkan ini tujukan kepada Umar, ayah, sang ayah yang menanyakan itu kepada Nabi SAW. Murhu, suruh anakmu itu, fal yuraji'ha, untuk merujuknya kembali. Berarti talaknya jatuh. Kalau seandainya talaknya tidak jatuh, maka tidak akan dikabulkan, tidak akan diperintahkan untuk rujuk oleh Nabi SAW. Berarti talaknya jatuh, walaupun itu perkara yang dilarang. Suruh dia untuk kembali rujuk. Kemudian summa liyatrukha hatta tathur. Kemudian dia tetap bersamanya, tidak terjadi apa-apa sampai dia suci kembali dari haid yang tadi. Berarti haid yang dia ceraikan saat itu, dan ternyata Nabi SAW jatuhkan talak satu, tetapi dia suruh cepat rujuk, dan ini solusi. Kemudian menunggu tetap bersamanya sampai suci kembali. Kemudian thumma tahir, kemudian haid lagi. Thumma tathur, kemudian dia suci kembali. Ya, haid, suci, haid, suci. Thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a tallaqa qabla an yamussa. Pada masa haid yang kedua, pada masa suci kedua, karena dia kan diceraikan pada waktu haid, kemudian Nabi suruh dia rujuk, kemudian Nabi tetapkan dia dengannya sampai datang waktu suci. Selesai waktu suci, haid kembali, habis haid kemudian suci kembali. Suci yang kedua ini, kata Nabi SAW, saat itu dia bebas apakah dia ingin menceraikan atau ingin memakainya terus sebagai seorang istri. Tetapi dia kalau hendak menceraikan dalam waktu suci itu, sebelum dia berhubungan intim, qabla ayyamas. Dan ini termasuk juga cerai yang terlarang, selain dari menceraikan di waktu haid, yaitu di waktu suci yang sudah selesai hubungan badan. Ini juga termasuk cerai, menceraikan di waktu terlarang. Dia bukan waktu haid, tetapi waktu suci. Memang waktu suci, hanya saja sang suami sudah berhubungan intim dengan istrinya. Ini juga termasuk yang dilarang berdasarkan hadis ini. Di saat suci yang kedua, dia boleh untuk menceraikan, tetapi sebelum dia berhubungan intim, berhubungan badan. Tetapi kalau dia sudah berhubungan badan dan dia menceraikan, maka ini juga terlarang, sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ini. Dan itu pendapat jumhurul ulama, bahwasanya tidak dibenarkan menceraikan istri walau dalam keadaan suci, tidak haid, tetapi dia sudah berhubungan intim. Setelah berhubungan intim berkali-kali baru diceraikan. Ini juga termasuk waktu menceraikan istri yang terlarang. Walaupun nanti, kalaupun diceraikannya, talaknya jatuh, tetapi dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini menunjukkan cerai itu dengan dada lapang. Menceraikan itu dengan dada lapang. Memang kata-kata tidak sesuai itu, memang sudah dilakukan berbagai macam cara untuk bisa sesuai kembali, tetapi juga tidak bisa didapatkan solusinya. Maka dengan dada lapang dipilih waktu yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang engkau tidak haid, ya, dan saya juga tidak berhubungan badan denganmu. Maka dengarkan baik-baik, istriku sayang, saya ceraikan kamu. Subhanallah. Ada cerai yang seperti ini? Mana ada? Mana ada? Padahal ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia hukum agama. Dia hukum agama. Setelah dilakukan berbagai macam solusi, ya, yang dianjurkan, yang dibawakan oleh agama, tetapi juga tidak ada titik temu, dan perceraian itu bukan tertutup, tidaklah tertutup bagi pasangan suami istri, tetapi pilih waktu, kalau memang hendak berpisah, pilih waktu yang diridhai oleh Allah. Bukan di waktu haid, bukan sejat, bukan juga di waktu suci yang sudah terjadi hubungan badan. Nanti alasan kenapa itu terlarang akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita lanjutkan bunyi hadis ini. Wa in syaa talaqa qabla an yamassa. Kalau dia berkehendak untuk menceraikan, maka dia boleh menceraikan di waktu suci yang kedua, tetapi sebelum dia berhubungan intim. Fatilkal iddatu allati amara Allahu azza wa jalla an yutallaqa lahan nisa. Itulah masa iddah yang disyariatkan oleh, yang diperintahkan oleh Allah ketika wanita itu diceraikan. Di hadis ini diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama bahwasanya quru, ya, tiga quru yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah itu maknanya adalah waktu suci, bukan waktu haid, berdasarkan hadis ini. Ya, waktu suci bukan waktu haid. Walaupun memang kata-kata quru itu bermakna dua, dia bisa bermakna haid, dia juga bisa bermakna suci, waktu suci. Makanya terjadi perbedaan pendapat para ulama, hitungannya apa? Apakah haid atau suci? Dan ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang merojihkan hitungan mulai penghitungannya adalah waktu haid, dan ada yang mengatakan penghitungannya mulai dari waktu suci. Ini terlepas dari tarjihnya tentu kepada pembahasan fikih. Sementara yang ada dalam hadis yang pertama ini adalah kasus perceraian yang terjadi pada Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia menceraikan istrinya di saat haid, lalu Nabi SAW jatuhkan itu talak satu, kemudian dia dibebankan oleh Nabi untuk rujuk kembali sampai menunggu datang waktu suci yang pertama, kemudian haid, kemudian suci kembali. Ya, suci kembali. Kemudian ketika waktu suci yang kedua, Nabi SAW berikan kebebasan kepada Abdullah bin Umar. Kalau memang kamu melihat setelah beberapa waktu haid, suci, haid, dan kamu melihat bahwasanya tidak juga bisa mendapatkan titik temu untuk melanjutkan pernikahan atau rumah tangga tersebut, maka kamu bebas. Kalau memang memilih untuk bercerai, maka ceraikan dia, tetapi di waktu suci itu dan kamu belum bersentuhan, maksudnya belum berhubungan intim dengannya. Itu beberapa faedah dari hadis yang pertama, dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali membaca hadis-hadis yang tersisa atau menegaskan kembali bunyi hadis yang pertama ini untuk melanjutkan membaca hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di situ pelajaran kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.